Yang jelas hari ini saya bahagia karena ketemu sang kekasih. Ketiban bulan hari ini sayang, senang bukan kepala. Tidak disangka, tidak diduga, tanpa diundang kekasih datang. Coba bayangkan berbulan-bulan dia menghilang jadi kesepian. Ketiban bulan hari ini sayang, senang bukan kepala. Ketiban bulan hari ini sayang, senang bukan kepala. Ketiba